بسم الله الرحمن الرحيم. Mohon maaf jika pertanyaannya di luar tema. Menurut Ustadz, lebih utama mana salat lima waktu di masjid yang dekat rumah tapi jemaahnya sedikit, kadang tidak ada jemaahnya, atau di masjid yang agak jauh dari rumah dengan jemaah yang banyak? Baik, teman-teman sekalian, fokus ini. Yang diminta oleh Nabi, salat berjamaah di masjid. Nabi tidak pernah mengatakan cari masjid berjamaah yang jemaahnya 100 orang, cari masjid yang jemaahnya 1000 orang. Tidak, Nabi hanya katakan ke masjid salat jamaah. Syarat berjamaah itu dua orang terpenuhi salat berjamaah. Pertanyaannya, usaha apa yang sudah Anda kerjakan untuk mengajak orang-orang sekitar Anda untuk ke masjid? Barangkali Anda ditempatkan oleh Allah di situ supaya Anda bisa mengajak tetangga Anda, bukan anak untuk menghukumi tetangga Anda. Ustaz, tahu enggak, masjid kami ini bagus loh, tapi kok orangnya enggak ada? Sayang ya Ustaz. Anda apa tugasnya untuk mengajak tetangga Anda? Saya berikan tips ya. Ini pernah saya sampaikan kisahnya di beberapa tempat. Pernah ada tempat yang luar biasa, masjidnya bagus, kompleknya mewah, masjidnya bagus, yang ke masjid paling 5 orang. Datang, tanya, kemana yang lain? Gak tahu Ustaz. Apa usaha antum? Belum ada Ustaz. Gini aja. Berapa jumlah orang Islamnya? 90%. Mana database-nya? Sipulan. Baik, Sabtu subuh kita ke masjid, beli buah. Nanti kita tengokin. Begitu subuh selesai, datang kita 5 orang. Samperin ke rumahnya. Assalamualaikum, salam, Masya Allah. Pak, dari mana? Tumben ke sini. Dari masjid. Tadi kami ke masjid, gak ada bapak. Kami kira sakit. Ini bawa buah. Masya Allah, bawa buah, ngobrol. Masya Allah, maghrib ke masjid dia. Jalan lagi. Besok, gak ada buah lagi. Masjid penuh, Umar. Penuh. Alhamdulillah, sekarang ada. Jadi, kita ini umat solusi, bukan umat pengeluh. Kalau ada sesuatu terjadi, solusinya apa? Di Masjid Habibur Rahman ada yang bocor. Jangan cuma diungkit, DKM gimana sih? Bocor. Anda sumbangsi apa untuk menutup bocor itu? Kadang-kadang teman-teman, pendekatan dakwah lebih penting daripada pendekatan fikih dalam beberapa kasus. Misal, ada orang tetangga masjid, Umar. Ini tetangga masjid nih. Muslim, laki-laki, tetangga masjid. Gak mau ke masjid. Gak mau dia ke masjid. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Masya Allah, dosa ini. Bakar rumahnya. Apa yang mau dibakar? Lihat sini. Tetangga masjid, muslim, samping masjid. Gak mau ke masjid. Hukumnya, ajak dia ke masjid. Doakan dalam keningan malam. Sentuh dirinya. Ajak dia. Dalam jalan-jalannya, dalam macam-macamnya. Sampaikan. Berikan pesan-pesan kebaikan. Boleh jadi Anda dititipkan jadi tetangga dia untuk mengajak dia ke masjid supaya dia lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib.